السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله، kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Ahkamu Ta'amuli Ma'al Jinni wa Adabur Ruqa Syar'iyyah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya syarat-syarat ruqyah yang syar'i, bahwa di dalam ruqyah maka seseorang harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan para ulama dalam hal ruqyah tersebut, agar seorang tidak terjatuh dan terjerumus ke dalam penyimpangan dalam ruqyah. Dan telah kita sebutkan beberapa persyaratan. Yang pertama, apa? Hah? Iya, dari kalam Allah atau dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, suratul Fatihah atau yang lainnya. Kemudian dengan berbahasa Arab atau yang difahami, dan keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Sehingga dituntut bagi seorang yang meruqyah untuk senantiasa bersikap rendah diri ketika dia berhasil di dalam meruqyah, maka jangan dia menjadi orang yang merasa bahwa dialah yang menyembuhkan orang itu. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa idha maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesembuhan kepadaku. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innaka antas syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Engkau lah yang maha menyembuhkan, tidak ada penyembuh kecuali penyembuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penyembuh yang tidak lagi menyisakan penyakit. Oleh karena itu apabila seorang merasa sakit, yang terpenting dalam hal ini adalah menyandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, wal i'timadu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula syarat-syarat yang lainnya. Seorang yang meruqyah hendaknya orang yang diketahui dia orang yang baik, yang saleh, yang senantiasa menjalankan syariah. Dia bukan tukang sihir, bukan dukun, bukan paranormal, bukan yang lainnya. Dan seorang yang meruqyah hendaknya memiliki ilmu tentang meruqyah, sehingga dia bisa membedakan mana yang sahih dan mana ruqyah-ruqyah yang syirik dan bid'ah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam ruqyah. Demikian pula seseorang tidak boleh menjadikan ruqyah itu seperti profesi. Ya, sebab ruqyah itu bukan seperti kedokteran. Kedokteran merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai profesi, tapi ruqyah siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk meruqyah, apakah dia meruqyah dirinya sendiri atau yang lainnya. Kita lanjutkan kembali ke permasalahan yang berikutnya. Berkata Syekh Al-Fadhil Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, masalah permasalahan yang berikutnya. Halil istirqa yaqdahu fit tawakkul am la? Apakah meminta untuk diruqyah itu merusak tawakalnya atau tidak? Seorang dalam keadaan sakit misalnya, dia merasa diganggu oleh jin atau yang semisalnya, maka dia datang kepada seorang minta untuk diruqyah. Nah, apa hukumnya seorang meminta untuk diruqyah? Bedakan antara meruqyah dengan minta untuk diruqyah. Ini masing-masing ada hukumnya. Nah, apakah seorang ketika dia mendatangi seorang yang dia melihat dia mampu untuk meruqyah, lalu dia minta agar diruqyah, apakah ini termasuk hal yang merusak tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, ikhtalaf ahlul ilm fi hadhihi al-mas'alati ala qawlayn. Berselisih para ulama dalam permasalahan ini, ada dua pendapat. Qalin qa'ilin al-istirqa'u yaqdahu fi tawakkul. Ada pendapat yang mengatakan bahwa meminta untuk diruqyah itu merusak tawakal seseorang. Wa qa'ilin la yaqdahu fi tawakkuli wa la yunafi. Dan pendapat yang lain mengatakan tidak merusak tawakal seseorang dan tidak menghilangkan tawakal seseorang kepada Allah. Tentunya kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk bertawakal. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Dan demikian pula yang disebutkan dari para nabi, para rasul yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fa'ala Allahi tawakkalt." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal. In kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepada-Nya kalian bertawakal. Apabila kalian berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala, maka bertawakal kepada Allah amrun matlub, merupakan perkara yang dituntut bagi setiap muslim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah memeliharanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi ya kebutuhannya. Maka bertawakal kepada Allah sesuatu yang dituntut. Nah, ketika ada seorang minta untuk diruqyah, apakah tawakal ini hilang sama sekali? Ya. Ataukah dia masih punya tawakal, namun tidak mencapai tingkat kesempurnaan. Nah, ini beliau yang akan jelaskan di sini bahwa ada silap. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim fi kitabihi Zadul Ma'ad. Berkata al-Allamah Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 15, wa fil ahadits sahihati al-amru bit-tadawi wa annahu la yunafi at-tawakkul. Di dalam hadis-hadis yang sahih terdapat perintah untuk berobat. Dan bahwa berobat itu tidaklah menghilangkan tawakal seseorang. Ya. Jadi jangan disangka ketika seorang berusaha untuk mencari penyembuh dalam artinya obat-obatan yang dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang disembuhkan, itu menghilangkan tawakal. Keliru. Tawakal itu mencari sebab, akhdul asbab ma'al i'timadi 'ala Allah jalla wa ala. Itu tawakal. Mengambil sebab, sebab yang di, yang disyariatkan, yang dibolehkan sambil bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mengambil sebab dengan alasan dia bertawakal, ini ngawur, ya. Ngawur. Dan bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Bertawakal itu adalah mencari sebab, ya. Seorang lapar misalnya, ya sudah saya tawakal. Enggak usah makan. Saya bersandar diri kepada Allah. Kalau Allah menghendaki saya kenyang, kenyang sendiri. Enggak usah makan. Ngawur. Ya. Nah. Hidup rumah tangga sudah enggak usah cari nafkah. Nah. Saya bertawakal serahkan kepada Allah. Jalan-jalan aja, sana kemari, masuk masjid, keluar masjid. Urus 40 hari, 4 bulan. Naam. Ya. Lalu terus istrinya gimana? Biarkan nanti Allah turunkan makanan. Naam. Tidak sedikit yang berkeinginan seperti itu. Nah, ditinggalkan dalam keadaan terlantar. Di mana mereka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kafa bil mar'i izman ay yudhi'a man yaqut. Cukup seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Tinggalkan begitu saja. Haram. Ayy ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Jadi tawakal itu adalah mencari sebab. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law tatawakkaluna 'ala Allah azza wa jalla haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu meninggalkan sarangnya di pagi hari dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya telah terisi penuh makanan. Ya. Perhatikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan tawakal itu seperti burung. Nah, apakah burung ini tinggal aja di sarangnya? Tinggal, keluar dia. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Lalu dia kembali dalam keadaan perutnya telah terisi. Berarti kan dia mencari sebab. Nah. Dia tidak tinggal di sarangnya, tinggal menunggu kapan kenyangnya. Ya enggak kenyang-kenyang. Dia enggak mencari sebab yang ada. Bisa mati kelaparan dia. Inilah akhirat ikhwah rahimakumullah. Kama la yunafihi daf'u da'il ju'i wal 'atash wal hur wal bard bi adzabiha. Sebagaimana tidak pula menafikan menghilangkan tawakal seseorang ketika seorang berusaha untuk menolak penyakit lapar, haus, panas, dingin dengan lawan-lawannya. Lawannya lapar apa? Makan. Lawannya haus, minum. Ya. Lawannya panas, kipas angin. Nah, AC, iya kan? Lawannya dingin, jaket. Atau yang semisalnya, seorang mencari sebab. Dan itu tidak menghilangkan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasharatil asbab allati nasabaha Allah muqtadayatin limusabbabatiha qadaran wa syar'an. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid seseorang kecuali dengan mencari sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah hal-hal yang menjadikan sebab, yang memunculkan akibat-akibat. Kenapa ada akibat? Karena ada sebab. Baik sebab itu secara qadran, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua syar'an, secara syara', bersandar kepada sebab yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jizan. Semangat untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu. Manfaat dalam kebutuhan dunia, manfaat dalam urusan akhirah. Cari, semangat. Sambil memohon pertolongan kepada Allah, jangan kamu bermalas-malasan. Setelah kamu berusaha ya, untuk mencari manfaat, yang ada fa in asabaka syai'un, ternyata menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anna li kadza la kana kadza, law anni fa'altu kadza la kana kadza. Ketika terjadi sesuatu gagal misalnya, maka jangan kau mengatakan sekiranya, seandainya aku begini, tentu yang terjadi seperti ini. Kenapa aku tidak begini ya? Jangan. Walakin qul qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Tapi ucapkan sudah, ini ditakdirkan Allah. Apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melakukannya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, kita diperintahkan untuk semangat. Nah, ingin mendapatkan keuntungan dalam berdagang, semangat dalam berdagang. Ya. Jangan buat toko kemudian menaruh isinya ditutup terus, enggak pernah dibuka. Ngawur. Semangat. Nah. Ya. Mencari tempat strategi misalnya. Ya, ini kelihatannya bagus, prospeknya bagus, masa depannya bagus. Silakan. Enggak jadi masalah. Tapi ternyata kalau dia setelah dia berusaha ternyata enggak didatangi oleh pengunjung. Jarang pembeli yang mau datang. Jangan dia berpikir, wah kenapa saya enggak beli yang ruko yang di sana ya? Kenapa kok saya beli yang di sini? Ya. Rawan banjir. Kenapa enggak di situ? Kalau di situ yakin banyak. Ah, jangan, sudah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan. Kamu sudah berusaha dengan perhitungan dan seterusnya ternyata gagal, sudah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara syariat dan takdir ini harus selalu berjalan bersama. Ya. Jangan sampai seorang melupakan syariat Allah. Maka dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Mencari sesuatu dengan cara yang diharamkan Allah Jalla wa Ala. Sebaliknya demikian pula, jangan sampai seorang melupakan yang namanya takdir, akan menjatuhkan dia ke dalam pintu dari pintu-pintu syaitan. Seperti mengucapkan itu, seandainya, seandainya, seandainya. Fa inna law taftahu abwab syaitan, karena seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul kama yaqdahu fil amri wal hikmah. Sebagaimana menghilangkan dan menelantarkan sebab-sebab yang ada, itu akan merusak tawakal itu. Ya, sebagaimana akan merusak ketetapan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala telah menjadikan alam ini adanya hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu akan selalu ada. Ya. Kenapa ada akibat? Karena ada sebab. Kenapa ada kebakaran? Karena ada yang memunculkan. Ada sebabnya. Ya, tentunya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kembalinya kepada kekuasaan Allah, apakah dalam bentuk mukjizat atau dalam bentuk karamah. Nah, sebab akibat yang ada di dunia ini bahwa ya, kalau seorang disentuh api terbakar, iya kan? Tapi juga Allah menghendaki api itu tidak membakar, maka dia tidak akan bakar. Seperti Ibrahim alaihissalam, dia lemparkan ke api namun tidak memberikan pengaruh. Kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Nah, sebab akibat Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang ingin punya anak, hubungan. Nah, antara laki-laki dan wanita. Namun jika Allah menghendaki seorang tanpa hubungan, maka terjadi Maryam alaihissalam melahirkan Isa bin Maryam alaihissalam tanpa hubungan dengan seorang lelaki. Nah, namun secara umum sebab akibat itu selalu ada. Wa yudhifuhu min haitsu yadhunnu ma'attiluha anna tarkaha aqwa fi tawakkul, dan semakin melemahkan tawakal seorang ketika orang yang menelantarkan sebab-sebab itu menyangka bahwa meninggalkan sebab itu lebih menunjukkan kekuatan seseorang dalam bertawakal. Ya. Keliru, akhirnya terbalik pemahamannya. Meninggalkan sebab itu adalah merupakan tanda kekuatan tawakal seorang kepada Allah. Nah, tinggal aja di rumah sudah, tinggal aja di masjid, pokoknya zikir. Nah, gak usah cari ini, gak usah cari lapar, tinggal aja di masjid sampai mati kelaparan. Nah. Ya. Fa in tarakaha ajzan yunafi at-tawakkul alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi 'ala Allah fi husuli ma yanfa'ul 'abda fi dinihi wa dunyahu. Apabila dia meninggalkan sebab-sebab itu karena menunjukkan ajiznya dia, malas, lemah, maka itu menghilangkan tawakal seseorang, yang hakikat dari tawakal itu adalah menyandarkan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat kepada seorang hamba, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunia. Mencari sebab. Nah. Wa daf'i ma yadhurruhu fi dinihi wa dunyahu, dan untuk menolak segala yang memudaratkan baik dalam urusan agama demikian pula dalam urusan dunianya. Wala budda ma'a hadha al-i'timad min mubasharatil asbab wa illa kana mu'attilan lil hikmati wasyara'i. Dan sikap bersandarkan diri seorang hamba kepada Allah itu harus disertai dengan mencari sebab-sebab yang ada. Sebab kalau tidak, berarti dia menelantarkan hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alam ini hubungan sebab akibat itu ada, dan dia pun melantarkan syariat, karena di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita untuk mencari sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditegakkan sholat, silahkan menyebar. Mau jualan, silahkan jualan bagi para pedagang. Silahkan. Cari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian. Nah. Diperintahkan untuk menyebar. Ya. Silahkan. Nah. Maka orang yang meninggalkan sebab berarti dia meninggalkan syariat. Fala yaj'al al-'abdu ajzahu tawakkulan wala tawakkuluhu ajza. Maka hendaklah seorang hamba itu jangan menjadikan ya sikap malasnya, sikap lemahnya itu sebagai tawakal. Akhirnya tidak mencari sebab. Dan jangan pula dia menjadikan tawakalnya itu menjadi sesuatu yang ajiz, yang lemah. Namun yang dituntut adalah memiliki tawakal yang sempurna, bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencari sebab-sebab yang dibolehkan di dalam agama Allah jalla wa ala. Wa qala al-hafiz fi al-fath ba'da munaqashat hadhihi al-mas'alah, al-hafiz menyebutkan dalam Fathul Bari setelah menyebutkan permasalahan ini ya, dan dialog yang terdapat di dalamnya, kata beliau, wal haqqu anna man wasiqa billahi wa ayqana anna qada'ahu 'alayhi madin lam yaqdah fi tawakkulihi wa ta'atihi al-asbab ittiba'an li sunnatihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Yang benar dalam masalah ini bahwa barang siapa yang yakin, yang percaya kepada Allah, dan dia meyakini bahwa apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah itu pasti terjadi, maka tidaklah merusak tawakal seseorang ketika dia berusaha mencari sebab-sebab yang ada. Nah, untuk mengikuti ketetapan Allah, berjalan bersama takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, faqad zahara sallallahu alaihi wasallam fil harbi baina dir'ain. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dalam peperangan ya, beliau ketika menghadapi musuh itu dalam peristiwa Uhud, beliau memakai dua lapis baju perang. Ya. Dua lapis baju perang. Berarti kan Rasulullah mencari sebab. Ya. Beliau tidak mengatakan, ah, kaya Rasul pasti dipelihara Allah. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari manusia. Memang betul. Allah memelihara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau tidak memakai baju perang, betul Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya karena Allah menghendaki untuk menyempurnakan syariatnya melalui beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang bertawakal. Bahwa bertawakalnya seseorang kepada Allah dan sikap yakinnya seorang pada takdir Allah tidak menyebabkan seorang itu meninggalkan akhzul asbab, mencari sebab-sebab yang ada. Maka Rasulullah SAW mencontohkan itu kepada para sahabatnya, bahwa memakai baju perang itu adalah sesuatu yang dituntut. Nah, memang betul banyak keutamaan ya, tanpa memakai baju perang bertempur melawan orang-orang musyrik ya, dalam jihad fi sabilillah, meninggal dalam pertempuran itu masih syahid, memang betul keutamaan. Tapi juga dari satu sisi kita diperintahkan untuk mencari sebab. Nah, ya, merupakan tindakan yang ngawur seorang maju ke medan pertempuran gak bawa senjata, gak bawa ha? Nah, lawannya pakai AK-47, pakai granat, pakai meriam, pakai rudal. Ya sudah, tawakal kan kita jundullah. Ngawur kan? Tidak benar. Tidak cukup melawan mereka dengan lemparan batu, tidak cukup. Tidak cukup melawan mereka dengan ketapel, tidak cukup. Ya. Tentu juga bersama dengan al-i'timad 'ala Allah, bersandarkan diri kepada Allah itu dituntut. Itu yang utama. Tapi juga dianjurkan untuk mempersiapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya, artinya seorang ketika berjihad dianjurkan untuk mempersiapkan. Nah, persiapkan senjatanya. Kata Nabi Alaihissalam, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami. Ketahuilah kekuatan itu adalah melempar. Kekuatan itu adalah melempar dengan lontaran, itu jauh lebih kuat. Ya. Nah, kalau seorang dengan pedang itu kan berhadapan. Tapi kalau lemparan, dia istirahat di kantornya. Dilempar terus, meledak sudah musuhnya itu. Nah. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencari sebab, yaitu persiapan. Bukan persiapan pemberontakan, persiapan buat bom, ya, untuk mengebom negeri misalnya, ngawur. Karena sebagian mereka memahami ayat-ayat jihad itu untuk menggulingkan pemerintahan. Allah musta'an. Wa labisa 'ala ra'sihi al-mighfar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memakai di atas kepalanya itu al-mighfar. Helm perang itu. Apa namanya? Yang biasa dipakai orang kalau mau perang itu apa, pelapis kepala namanya apa ya, helm pengaman, tapi kurang pas terjemahan. Apa, topi baja? Enggak mesti baja, intinya dia melindungi. Wa aqada ar-rumata 'ala fami sya'b, dan menyuruh agar para pemanah ya itu jangan meninggalkan mulut lembah, jangan meninggalkan, tetap di situ. Nah, akhirnya kan terjadi ketika sebagian mereka melakukan pelanggaran dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin terkalahkan dalam peristiwa Uhud. Wa khandaqa haula al-Madinah, dan beliau memerintahkan untuk bikin galian tarif di sekeliling Madinah dalam peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq. Ya. Ketika orang-orang kafir berkumpul dengan yang lainnya untuk ya membumi hanguskan kaum muslimin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka buat kalian parit. Mereka tidak berpikir sudah, enggak usah pakai taktik seperti itu. Pasti Allah menurunkan malaikatnya. Ya, kita kan ada Rasulullah, sudah enggak perlu. Salman alaihi salam, Salman al-Farsi yang menggagaskan untuk dibuat parit dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ikut bersama para sahabat menggali parit. Nah, wa adina fil hijrati ila al-Habasyah wa ila al-Madinah, dan beliau pun mengizinkan untuk berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Madinah dalam masa-masa sulitnya kaum muslimin di Makkah, pemboikotan yang terus terjadi dari pihak Quraisy. Maka Rasulullah izinkan mereka berangkat Habasyah. Wa hajarahu, dan beliau pun ikut berhijrah ke Madinah. Wa ta'atu asbab al-akli wasyurb, dan beliau mencari sebab-sebab untuk makan dan minum. Wa dakhara li ahlihi qutahum, dan beliau menyimpan makanan untuk keluarga mereka. Wa lam yantazir an yanzila alaihi minas sama', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu untuk turun makanan dari langit. Ini Rasulullah. Ya, hamba Allah, manusia yang paling mulia, beliau tetap mencari sebab, tidak menunggu makanan dari langit. Wa huwa kana haqqal khalqi ay yahsula lahu dzalik, padahal beliau adalah makhluk yang paling berhak untuk mendapatkan itu, ya kan. Lah, orang Bani Israel yang dahulu saja ya, mereka merasa dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan makanan. Rasulullah lebih berhak untuk itu. Namun beliau tidak menunggu, beliau tetap mencari, mencari sebab-sebab yang ada. وَقَالَ الَّذِي سَأَلَهُ أَعْقِلُ نَاقَتِي أَوْ أَدَعُهَا. Dan beliau mengatakan kepada orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, unta saya ini saya ikat atau saya lepaskan begitu saja? Ya, dengan alasan sudah tawakal, taruh aja. Ya, mau datang taklim mondok, sama mau ke pondok, punya mobil misalnya, udah nggak usah dikunci, tawakal. Nah, ya kalau tahun 50-an mobilnya nggak apa-apa, tapi kalau baru beli kemarin, nah tawakal sudah, nanti Allah yang jaga. Nah, dijaga pencuri. Maka tidak benar ya kawan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iqilah wa tawakal, ikat dulu baru kamu bertawakal, kunci dulu ya, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kamu mencari sebab-sebab yang ada, kamu sudah kunci, terus kasih apa itu yang kalau disentuh bunyi, ya cari sebab-sebab yang ada. Nah itu tentu. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fa'ashara ila anna al-ihtiraza la yadfa'u at-tawakkul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa melakukan penjagaan terhadap satu barang, harta, itu tidaklah menolak tawakal seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, jadi orang bertawakal tetap dituntut untuk mencari sebab-sebab yang ada. Namun sekedar pembahasan ini saja sebenarnya tidak mengena di fokus pembahasannya. Karena yang tadi yang kita sebutkan di judulnya itu masalah istirqa, meminta untuk diruqyah. Nah, ya, meskipun ada singgungannya namun tidak mengena, artinya tidak terkhusus ke pembahasan itu. Seharusnya dibahas ya kan. Atau beliau akan melanjutkan pembahasannya. Ya. Intinya bahwa mencari sebab dianjurkan. Dan itu tidak menghilangkan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah meminta untuk diruqyah. Itu tidak menghilangkan tawakal seseorang. Kita lanjutkan. Masih melanjutkan pembahasan ini. Wa su'ila fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya sebagaimana yang disebutkan dalam majmu' fatwa beliau dan rasailnya, halir ruqyah tunafit tawakkul? Apakah meruqyah itu menafikan tawakal seseorang? Perhatikan ini. Jadi pertanyaannya beda dengan itu pembahasan. Yang akan dibahas adalah masalah meminta diruqyah. Sedangkan pertanyaan ini pertanyaan tentang meruqyah atau diruqyah. Apakah ruqyah itu menghilangkan tawakal seseorang? Fa ajaba bi qawlihi, maka beliau menjawab, at-tawakkul huwa sidqul i'timadi 'ala Allah azza wa jall fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Tawakal itu adalah kebenaran sandaran seseorang kepada Allah. Jujurnya seorang bersandar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak berbagai kemudaratan. Ma'a fi'lil asbabi allati amara Allah biha, dengan melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Wa laysa tawakkulu an ta'tamida 'ala Allah bidun fi'l al-asbab, dan bukanlah yang dimaksud dengan tawakal itu ketika engkau bersandar diri kepada Allah tanpa melakukan sebab-sebab yang ada. Fa inna al-i'timada 'ala Allah biduni fi'lil asbab ta'nun fillahi jalla wa 'ala wa fi hikmatihi tabaraka wa ta'ala. Sebab bersandar kepada Allah tanpa melakukan sebab-sebab yang ada, ini justru mencela Allah. Dan mencela hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah menetapkan ya alam jagat raya ini ada hubungan yang telah disebutkan tadi, hubungan sebab akibat itu ada. Li'anna Allah ta'ala rabatal musabbabat bi asbabiha, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat akibat-akibat yang muncul itu dengan sebab-sebab yang ada. Nah, wa huna su'alun, maka di sini ada pertanyaan, man a'zamun nasi tawakkulan 'ala Allah, siapakah manusia yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawabu huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah jalla wa ala. Tapi apa yang beliau lakukan? Wa hal kana ya'malul asbab allati yattaqi biha ad-darar? Apakah beliau melakukan sebab-sebab yang beliau menjaga diri dari kemudaratan yang dikhawatirkan akan menimpa? Al-jawabu na'am. Jawabannya iya. Beliau melakukan itu. Kana idza kharaja ila al-harb yalbasu ad-duru'. Beliau apabila keluar untuk berperang, beliau memakai baju perang. Liyatawaqqas siham, agar terjaga dari apa? As-siham. Ya, lemparan-lemparan panah. Kalau seorang pakai baju perang kan aman. Nah, maka beliau memakai. Wa fi ghazwati Uhud zahara baina dir'ain, ay labisa dir'ain. Dalam peristiwa Uhud, beliau ya mudhaharah, yani menampakkan diri dengan memakai dua baju perang, dua lapis. Ila bisa dir'ain, beliau memakai dua lapis baju perang. Beliau tidak mencukupkan dengan satu lapis, coba. Pakai satu lagi. Nah. Kullu dzalika isti'dadan lima qad yahduts. Itu semua adalah merupakan persiapan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, yang mungkin terjadi. Fa fi'lul asbabi la yunafi tawakkul, maka melakukan sebab-sebab yang ada itu tidaklah menghilangkan tawakal seseorang. Idza taqada al-insanu anna hadhihi al-asbab mujarradu asbabin faqat la ta'thira laha illa bi idznillah ta'ala. Apabila seorang meyakini bahwa sebab-sebab ini hanya sebab semata, tidak ada pengaruhnya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal sikap tawakal kemudian mengambil sebab yang ada, kita harus bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengurang-urangi. Nah, di antara mereka ada yang tawakalnya berlebihan, tawakalnya ngawur sampai menghilangkan sebab. Yang ini yang banyak dilakukan oleh kaum sufiyah. Nah, dengan alasan bahwa seorang bertawakal kepada Allah, akhirnya dia meninggalkan sebab-sebab yang ada. Nah, di pihak lain ada yang terlalu memudah-mudahkan, dalam artian penyandaran diri kepada Allah itu hampir tidak ada. Nah, selalu yang dijadikan adalah sebab. Nah, akhirnya menghilangkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terjadi gempa bumi? Oh, sebabnya ini, sebab. Jadi yang dibahas itu semuanya masalah sebab-sebab. Ya, memang betul ada sebabnya, tapi itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga berusaha untuk mencari berbagai macam solusi untuk menangkal gempa atau menangkal banjir, menangkal tsunami atau yang semisalnya. Saya lupa di sana ada solusi yang jauh lebih penting, solusi keimanan, solusi taqwa Allah Azza wa Jal. Nah, di samping solusi secara zahir, mencari sebab. Nah, oleh karena itu dalam hal ini seorang ada wasat, pertengahan. Mencari sebab itu adalah sesuatu yang dituntut. Namun menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prinsip setiap muslim dalam setiap perkara. Nah, qultu, maka selesai apa yang beliau sebutkan dari perkataan Syekh Utsaimin, lalu beliau mengatakan, aslul ikhtilaf fi hadhihi al-mas'alah. Ya, pokok perselisihan dalam permasalahan ini adalah hadisul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man tawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul. Siapa yang iktawa, melakukan kai, kai pengobatan dengan besi panas, ya. Nah, dan itu ma'ruf, termasuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dilakukan. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari kai. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syifa'u fi thalatha." Bahwa pengobatan itu ada tiga perkara. Ya, tiga ini tidak menunjukkan pembatasannya, namun disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar maksudnya adalah usulul ilaj, prinsip atau pokok-pokok dalam penyembuhan. Ya. Syaratu mihjam, bekam, mengeluarkan darah kotor. Wa syarbatul asal, minum madu. Dan yang ketiga, wal kay. Nah, kay. Wa ana anha ummati 'anil kay, dan saya melarang umatku dari melakukan kay, pengobatan dengan besi panas. Panasi terus, entah gimana caranya, ya. Dilekatkan di lukanya atau gimana untuk menghilangkan racun. Ya, ingin Pak Dokter lebih ngerti. Nah. Ya. Ini dilarang. Dalam artian apa? Alkai itu adalah suatu yang sifatnya alternatif paling terakhir. Nah. Akhirul ilaj, paling akhir. Cari dulu yang lain. Nah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, siapa yang melakukan kai awis tarqa atau minta untuk diruqyah, faqad bari'a min at-tawakkul, maka dia telah lepas dari sikap bertawakalnya kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan ini hadis hasan. Lalu apa maksudnya? Terlepas dari tawakul. Wa ma'nahu, kata beliau, nafsu kama ditawakkul la nafsu tawakkul, menghilangkan kesempurnaan bertawakal, bukan menghilangkan tawakal secara menyeluruh. Qala al-'allamah as-Sindi, berkata al-'allamah as-Sindi ketika menjelaskan hadis ini, qauluhu, yang dimaksud dengan perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, faqad bari'a min at-tawakkul, ay laysa min kamal at-tawakkuli at-ta'alluq bil asbabil ba'idah, bukanlah termasuk dari kesempurnaan bertawakal seorang mencari sebab-sebab yang jauh, ar-ruqyah wal kay, ya, seperti ruqyah atau kay. Fal muta'alliqu bi mithli hadhihi al-asbab laysa min ahli al-kamal fi at-tawakkul, maka orang yang bersandar dengan sebab-sebab yang seperti ini itu tidak termasuk di antara orang yang sempurna dalam bertawakal. Ya, jadi tawakal itu menunjukkan ada tingkatannya, bertingkat. Ada seorang tawakal, tawakalnya sempurna. Nah. Ya. Dan di antara tanda-tanda tawakal yang sempurna pada seorang hamba ketika dia tidak melakukan istirqa, tidak minta untuk diruqyah. Beda kalau ada orang meruqyah dia, tapi dia tidak memulai, tidak meminta untuk diruqyah. Dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Dan tidak tatayur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 70 ribu dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa penyiksaan, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah dan tidak melakukan pengobatan dengan besi jai dan tidak tatayur. Ya. Nah. Apa menentukan nasib dengan apa itu? Mendengarkan sesuatu burung atau apa? Naam, namanya apa itu? Mau keluar matanya berkedip, wah enggak jadi, ini ada sesuatu ini. Nah. Mau keluar ada kupu-kupu masuk. Nah, ini mungkin nanti ada tamu katanya. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak istirqa, tidak minta diruqyah, ya, tingkat tawakalnya itu lebih tinggi, menunjukkan kesempurnaan dalam bertawakal. Berarti orang yang minta diruqyah tidak menghilangkan tawakal sama sekali, namun mengurangi kadar tawakal seorang. Kenapa? Ketika dia datang kepada seorang lalu kemudian minta untuk diruqyah, ya, seakan-akan dia yakni menjadi seorang yang rendah, ya kan, di hadapan orang itu. Dan di antara sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sebagian para sahabatnya untuk berbaiat, wa alla yas'al an-nasa syai'an, jangan dia meminta sesuatu apapun pada manusia. Termasuk di antaranya meminta untuk diruqyah. Nah. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sebutkan ini bahwa meminta diruqyah tidak menghilangkan sama sekali tawakal, namun mengurangi kesempurnaan tawakal dan menghilangkan kesempatan bagi seorang untuk termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Wallahu a'lam. Masalah yang berikutnya. Halir ruqyatus syar'iyyah tauqifiyyatun am ijtihadiyyah? Apakah ruqyah syar'i itu tauqifiyah atau ijtihadiyah? Sebelum kita jelaskan ini, kita perlu memahami apa itu makna tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu artinya memberhentikan segala perbuatan, segala ucapan yang kita lakukan di dalam amalan tersebut kepada nafsu. Kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali kalau ada dalil, kecuali kalau ada nafsu. Itu namanya tauqifiyah. Jadi dalam perkara tauqifiyah tidak ada ijtihad. Pintu ijtihad tidak terbuka dalam hal ini. Seperti misalnya sholat. Sholat itu tauqifiyah. Ya, tidak terbuka pintu ijtihad. Dalam artian, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya sudah, terima. Itu saja. Sholat 5 waktu. Ya, kalau ada kemudian seorang berijtihad mengatakan bahwa sesuai perkembangan zaman maka berkembang pula hukum sholat dari 5 jadi 2 misalnya, maka enggak bisa. Jumlah rakaat sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya, itu tauqifiyah. Itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menambah batal. Ya, jika dia menambah dengan sengaja. Dan begitu seterusnya. Dalam hal zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tauqifiyah. Jadi inti dari tauqifiyah itu adalah berhenti kepada nafsu. Tidak mengamalkan sesuatu kecuali apabila ada nafsu yang menyebutkan. Nah, adapun istihadiyah, maka istihadiyah ini sesuatu yang memungkinkan seseorang beristihad. Pintu istihad terbuka dalam perkara ini. Ya, sebagaimana kita ketahui permasalahan-permasalahan istihad cukup banyak. Ya, cara menyikapi sesuatu. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama dalam beberapa keadaan. Disebabkan karena sebagian permasalahan itu dibangun di atas ijtihad. Nah, sekarang kembali kepada masalah ruqyah. Ketika seorang hendak meruqyah, apakah ruqyah ini termasuk perkara tauqifiyah atau ijtihadiyah? Kalau kita mengatakan tauqifiyah, berarti tidak boleh keluar dari apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang harus mencari dulu apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an misalnya. Ya, yang diajarkan Rasulullah Al-Fatihah misalnya atau Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas atau membaca ayat kursi atau yang semisalnya. Berarti yang tidak disebutkan enggak boleh untuk di pakai dalam ruqyah. Nah, demikian pula doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berhenti kepada nas. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya itulah. Enggak boleh mencari cara yang lain. Nah, itu kalau dibangun di atas pendapat bahwa ruqyah itu hukumnya adalah tauqifiyah. Sama halnya seperti sholawat, tauqifiyah, enggak boleh dirubah-rubah. Atau pendapat yang kedua yang mengatakan ijtihadiyah. Ya, dalam artian boleh seorang itu meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya yang kita tidak tahu bahwa Rasulullah pernah meruqyah dengan ayat itu. Misalnya kita ingin membaca surah Qaf misalnya. Kita membaca surah Qaf untuk meruqyah seorang. Boleh enggak? Nah, mereka yang berpendapat ijtihadiyah mengatakan boleh. Karena intinya adalah seseorang meruqyah dengan kalamullah. Ya, tidak terfokus pada surat-surat tertentu. Maka ini yang boleh dijelaskan. Ilam anna ruqyah syar'iyyah laha jihatan. Ketahuilah bahwa ruqyah syar'i itu ada dua sisi, ada dua arah yang perlu dijelaskan. Yang pertama, jihatun tauqifiyah. Dari satu sisi, ruqyah itu sifatnya tauqifiyah, berhenti kepada nafsu. Yang kedua, jihadun ijtihadiyah. Yang kedua, ada pintu ijtihad terbuka di situ. Amal jihadut tauqifiyah fahiyah. Adapun dari sisi tauqifnya, seorang harus berhenti kepada nafs dalam perkara ruqyah. As-sayru ma'a syuruti ar-ruqyah syar'iyyah wa dawabitiha wa adami tajawuzi biha ma ja'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam atba'i. وعدم المشابهة بها السحرة والمنجمين. Yang dimaksud tauqifiyah berhenti kepada nas, yaitu berjalan bersama dengan syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan, yang telah kita sebutkan sebelumnya. Harus berjalan dengan itu. Ketentuan-ketentuan meruqyah tidak boleh melampaui dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, dan tidak boleh pula menyerupai tukang sihir dan para ahli nujum. Nah, dalam hal ini tauqifiyah, dalam artian ada syarat-syarat yang harus ditentukan di situ. Wa amma kaunuhu ijtihadiyah, tapi dari sisi lain ruqyah itu ijtihadiyah. Dalam artian seorang tidak mesti mengikuti apa yang disebutkan dalam hadis. Boleh diperluas membaca ayat apa saja dalam ruqyah. Fa min jihati anna syakhsa yastakhdimu ruqa lam ta'ti biha al-adillah asy-syar'iyyah tafsilan. Dari satu sisi, di mana seorang menggunakan ruqyah-ruqyah yang tidak disebutkan dalil-dalil yang syar'i secara rinci tentangnya. Wala ta'aruda bima sabaqa dzikru wala tu'aridu ma sabaqa dzikruhu, dan tidak bertentangan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dari syarat-syarat meruqyah itu. Jadi kesimpulannya bahwa ruqyah harus sejalan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Kemudian boleh enggak seorang meruqyah dengan sesuatu yang kita tidak mengetahui hadisnya Rasulullah membaca ayat itu dalam meruqyah? Jawabannya boleh, karena itu masalah istihadiyah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi dalam hal meruqyah, membaca ayat tertentu. Ya. Yang ada seorang sahabat melakukan maka disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang membaca Al-Fatihah. Nah, sampai dia datang lalu mengabarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Fa ma adraka annahu ruqyah?" Nah, bukankah engkau mengetahui bahwa itu adalah ruqyah? Nah. Dan tidak membatasi. Beliau mengatakan, "I'ridu 'alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Perlihatkan padaku cara kalian meruqyah. Tidak mengapa seorang meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan. Berarti apa? Diperluas seorang dalam meruqyah. Mau membaca surah apa saja, baca ayat apa saja, berdoa ya sesuai dengan kondisi, silakan. Dalam meruqyah ada keleluasan dalam hal ini. Nah, dan ini insyaallah taala pendapat yang sahih dalam hal ini, bahwa seseorang boleh meruqyah meskipun tidak ya mesti sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis, tapi syaratnya seorang harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam meruqyah. Nah, alhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan ruqyah syar'iyyah, tauqifiyah atau ijtihadiyah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.